Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala an Muadz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kita masih dalam pembahasan haramnya kezaliman, wajib mengembalikan hak kepada pemiliknya. Malam kali ini kita masuk hadis Muadz radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku. Faqal, lalu beliau berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Dari ahlu al-kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Wa anni rasulullah. Dan aku adalah rasulullah. Yakni syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik. Maka apabila mereka mentaatimu dalam seruan tersebut, seruan syahadat, fa a'limhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Maka beritahulah mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu. Di setiap hari dan malamnya. Setiap hari dan malamnya. Syahadat, kemudian apa? Salat. Fa'inhum ata'u lidhalik. Maka apabila mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, mengerjakan salat, menegakkan salat, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka apabila mereka telah mentaatimu dalam hal salat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka shadaqah, yakni zakat. Shadaqah wajibah. Yani apa? Zakat. Yang diambil dari orang-orang kaya di tengah mereka dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir di tengah mereka. Fa'inhum ata'u lidhalik. Maka apabila mereka telah mentaatimu dalam hal zakat, dalam hal tersebut, fa'iyak wa kara'ima amwalihim. Maka hati-hatilah engkau, jangan mengambil harta-harta yang paling mahal milik mereka. Milik mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Muttafaqun alaih. Dan hati-hatilah engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Karena sungguh doanya orang-orang yang terzalimi tidak ada antara doa tersebut dan Allah hijab, penutup. Artinya mustajab. Artinya mustajab. Hadis ini, hadis Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai dai. Ini menunjukkan bahwa Muadz min a'lamis sahabah, termasuk ulama'nya para sahabat. termasuk ulama'nya para sahabat. Ini hasungan untuk setiap muslim rajin menuntut ilmu terkait Al-Quran was-sunnah, sehingga memiliki pahala ad-da'wah, pahala berdakwah, mengajak orang pada kebaikan. Naam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diutus pada tahun ke-10 Hijriyah. Tahun ke-10 Hijriyah. Satu tahun sebelum Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Mu'adz begitu sedih. Sedih. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang hidup di Madinah ataupun Makkah, sholatnya dilipatkan, namun dia bisa hidup di tempat lain berdakwah, maka lebih baik hidup di tempat lain berdakwah, ya, berdakwah. Namun di saat dia bisa berdakwah di dua tanah suci, itu juga sangat baik, itu juga sangat sangat baik. Melihat di luar muslimin sudah banyak dan banyak sekali orang yang belum memahami pokok-pokok Islam, belum memahami pokok-pokok Islam. Nah, sehingga dipertimbangkan pahala hidup di Madinah ataupun di Mekah dengan naam pahala berdakwah. Pahala berdakwah serta kemaslahatan. Serta apa? Kemaslahatan. Naam. Pada saat itu di Yaman, kauman min ahlil kitab. Di Yaman itu penduduknya ahlul kitab. Tentunya berbeda dengan orang Madinah dan berbeda dengan orang Mekah. Kesiapan berpikirnya, ya, ketajaman lisannya untuk mendebat, karena mereka punya bekal, punya pengetahuan dari Injil, walaupun muharrafah, walaupun banyak yang sudah disimpangkan, namun minimalnya mereka sudah memiliki syubhat, sudah memiliki kerancuan, ya, punya pembanding. Artinya wahai Mu'adz, persiapkan ilmu yang matang, yang kuat, ya, apa saja yang terkait dengan hal-hal yang akan diajukan oleh mereka ahlul kitab, jawablah dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini pentingnya kita mengetahui murid-murid kita, daya tangkap mereka, ya, kecerdasan mereka, ya, tabiat mereka, tenaga mereka. Penting untuk kita ukur sehingga kita tepat ketika menyampaikan apa? Al-ilm. Orang yang hanya 30 menit konsentrasi dan fokusnya, jangan diberi taklim lebih dari itu. Karena ketika lewat dari fokus dan konsentrasinya, maka akan lebih bermadarat. Akan lebih apa? Bermadarat. Mungkin letih, mungkin capek, dan seterusnya. Maka berbeda anak TA dengan anak MI, dengan anak mutawassithah, dengan anak tsanawiyah, dengan remaja, naam, dan seterusnya. Berbeda cara pengajarannya, durasinya, naam, contoh-contoh yang diberikan, dan seterusnya. Karena mereka ahlul kitab ini akan mendebat. Mereka memiliki hujjah. Mereka memiliki apa? Hujjah, perbandingan ilmu. Perbandingan ilmu walaupun banyak yang sudah menyimpang. Berbeda dengan musyrik jahil. Kalau musyrikin jahilun, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga bagaimana caranya untuk berdiskusi dengan mereka, pendek waktunya, tepat sasarannya. Qal wa adal. Kalau bisa pendek tepat. Nah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam setelah mengarahkan Mu'adz untuk mempersiapkan diri dengan kaum yang akan ditemui, beliau shalawatullahi wasalamuhu alaihi mengarahkan dai-nya untuk mendakwahkan tauhid. Untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Ya. Perlu diketahui Mu'adz pada saat itu belum terlalu tua, muda. Ya. Sehingga walaupun kita berumur muda, tidak mengapa, bukan aib untuk kita andil dalam dakwah. Dalam andil dalam apa? Dakwah. Muadz bin Jabal muda pada saat itu, bahkan dikatakan beliau meninggal umur 38. Umur 38 radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau masih sangat muda ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut a'lamu ummati bil halali wal haram. Umatku yang paling mengerti tentang hal-hal yang halal dan yang hal-hal yang haram adalah Mu'adz. Adalah apa? Mu'adz ibnu Jabal. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwailah mereka, ahlul kitab, untuk bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah utusannya. Ini dalil bahwa tauhid adalah dakwah yang harus dikedepankan. Harus dikedepankan. Ya. Jangan mendengarkan sebagian hizbiyin yang mengatakan bahwa dakwatut tauhid, dakwatut tafriq. Ya. Dakwah untuk pecah belah. Ya. Dakwah untuk pecah belah. Kita katakan, iya, dakwatut tauhid memecah antara al-haq wal batil. Antara al-haq wal batil. Nabi SAW memecah antara ahlu tauhid wa ahlu asyirk. Naam. Jadi, sebagian mereka hizbiyin. Hizb itu artinya partai. Hizb itu artinya apa? Kelompok. Wala wal barak dibangun di atas loyalitas organisasi tersebut atau partai tersebut. Naam. Yang penting adalah jumlah. Sehingga mereka sangat khawatir untuk dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar dibiarkan abu-abu. Dibiarkan apa? Abu-abu. Dengan kata yang begitu umum, muslimin. Ya, muslimin. Nah, kita semua muslimun. Kita semua muslimun. Ya, madumna annana muslimin, lam natafarraq. Selama kita masih sama-sama mengaku sebagai muslim, maka kita tidak boleh berpecah belah. Ya, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, namun yang diinginkan adalah kebatilan. Kenapa? Karena muslim di zaman 2023 sangatlah berbeda dengan muslim zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Muslim zaman Nabi itu jelas di atas sunnah. Jelas di atas apa? Sunnah. Adapun muslim tahun 2023, banyak sekali orang mengaku Islam, namun amalannya meniru Yahudiyah, meniru Majusiyah, meniru Nasraniyah. Ya, baik pada pokok akidahnya, ya sebagiannya, atau pada akhlakiyahnya, sehingga muslimun di zaman-zaman kita hidup ini realita nyatanya tidak bisa dijadikan standar, tidak bisa dijadikan apa? Standar. Untuk itu harus lebih detail muslim yang seperti apa? Muslim yang seperti apa? Tentunya ma ana alaihil yaum wa ashabi. Muslim yang berada di atas Islamnya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini sebagian mereka karena ingin yang penting kumpul, yang penting banyak kuantitas, ya, sehingga kualitasnya tidak diperhatikan. Mereka sangat anti untuk takrir tauhid. Untuk apa? Takrir at-tauhid. Untuk menetapkan dengan kokoh di tengah umat tentang tauhid. Tentang apa? Tentang tauhid. Naam. Yang ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Termasuk bisikan syaitan ketika ada pelajaran tentang tauhid, ana a'lamuhu au ana 'alimtuhu. Aku sudah mengerti. Itu termasuk bisikan syaitan. Termasuk bisikan syaitan ketika kita mendengar ada kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, kemudian timbul di hati kita, saya sudah pernah belajar, saya sudah mengerti, saya sudah faham, ya. Karena mempelajari tauhid, kita akan merasakan manisnya iman, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah taala selesai Fathul Majid, selesai kitab tauhid, beliau ulangi lagi dari depan. Ulangi lagi dari depan. Kenapa? Seseorang akan dekat dengan Allah di saat dia selalu membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan iman, biiznillah. Sehingga Kita belajar tauhid itu sampai kapan? Sampai mati. Sampai apa? Sampai mati. Nah, apalagi yang belum mengerti tentang tauhid, nah, rukun-rukunnya, syurut-syurutnya, syarat-syarat tauhid, nah, demikian pula konsekuensi-konsekuensinya, pembatal-pembatalnya. Nah, tentunya ini lebih-lebih lagi untuk memiliki semangat untuk mempelajarinya. Ini. Nah, kalau bisa lagi mempelajari dengan detail. Ini tauhid ini, syaratnya ini, karena Allah berfirman seperti ini. Nah, itu akan lebih menancapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan akan menguatkan kecintaan kita kepada Islam. Kecintaan kita kepada al-Islam. Nah, mereka, ahlul kitab, isi dakwah daripada Injilnya aslinya ini. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, karena penyimpangan-penyimpangan yang datang setelah Nabi Isa alaihi salam, mereka pun sebagiannya atau lebih banyak yang menuhankan Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-30, "Dzalika bi'annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang benar. Zat yang benar. Huwal haqqu. Ya. Satu-satunya zat yang benar. Yang demikian itu bahwasanya Allah satu-satunya zat yang benar. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang mereka ibadai selainnya itu adalah Tuhan batil. Tuhan batil. Ini makna la ilaha illallah. Wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Kalau tidak tinggi, Tuhan masih di bumi, ya jelas bukan Tuhan. Jelas bukan apa? Tuhan. Kalau masih dicakup oleh bumi berarti masih kecil. Berarti masih kecil. Sebesar apapun Tuhan yang dituhankan musyrikun, kalau masih di bumi berarti kecil. Karena lebih kecil dari bumi. Lebih kecil dari bumi. Wa anni Rasulullah. Sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Untuk seluruh manusia dan jin. Penutup para rasul alaihimussalatu wassalam, barang siapa yang tidak mengimaninya maka sungguh dia termasuk penduduk neraka, walaupun mengimani Nabi Isa, walaupun mengimani Nabi Isa. Ini di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut thumma mat walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, illa kana min ashabin nar. Akhrajahu Muslim. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah mendengar tentangku telah diutus sebagai rasul terakhir dari umat ini orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mati. Mati ya, bukan wafat. Kenapa? Karena mereka bangkai. Ya. Orang kafir itu tidak ada harganya. Sumamat, kemudian mati. Dalam keadaan belum mengimani dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti menjadi penduduk apa? Neraka. Sampaikan kepada mereka, wahai Mu'ad. Ya. Sampaikan kepada mereka bahwasannya wajib mengimani Rasul terakhir. Nah, orang yang mengimani Nabi Isa kemudian mengimani Nabi Muhammad mendapat dua pahala. Barang siapa yang mengimani Nabi Isa, artinya dia sebelumnya adalah pengikut Nabi Isa, kemudian menemui zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan dua pahala. Ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, "Yuk tikum kiflaini min rahmatih." Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian dua pahala. Dua apa? pahala. Naam. Ini. Namun seperti kita yang lahir langsung menemui Nabi Muhammad telah diutus, Nabi Isa sudah lewat, kita mengimani Nabi Muhammad, mengimani makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rinci dan mengikutinya, adapun Nabi Isa sebatas nama dan meyakini beliau adalah utusannya. Begitu saja. Cara mengimani rasul-rasul sebelumnya adalah mengimani nama beliau, Nuh, Ibrahim, Isa, ya, Musa, mengimani nama tersebut karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan mengimani bahwa mereka benar-benar utusan Allah, titik. Tidak lebih dari itu. Nah, kalau ada amalan-amalan mereka yang belum dihapus, kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun kebetulan belum dihapus. Seperti apa? Haji. Haji itu kan ibadahnya Nabi Ibrahim. Ibadahnya Nabi Ibrahim, tawaf, sa'i, ya. Itu semua adalah peninggalan dari agama Ibrahim, peninggalan dari agama Ibrahim. Namun apakah kita mengikuti Nabi Ibrahim? Mengikuti Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Ibrahim, yang mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga kalau misalnya ada perbedaan antara syariat hajinya Nabi Ibrahim dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetap mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Fa inhum ata'u lidzalik. Maka apabila mereka mentaatimu dalam hal tersebut, wahai Mu'adz. Ini tahapan dalam mengajar, tahapan dalam memberikan ilmu. Kalau sudah bisa diterima, ya, sudah bisa dipahami, ya, naam, tingkatkan, ya, tingkatkan pelajarannya. Tingkatkan apa? Pelajarannya. Dari yang paling penting kemudian ke yang penting, ya. Nah, kalau tadi akidah, ya, ulama sudah menulis kutub-kutub terkait akidah, mulai pada apa? Ibadat. Pada apa? Ibadat. Beritahukan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat. Ya, 5 kali sholat sehari semalam. Sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Ya, zuhru, az-zuhur, wal-asur, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Naam. Tidak ada yang wajib dalam satu hari satu malam kecuali 5 ini. Ditambah sunah-sunah rawatib. Sunah-sunah rawatib. Rawatib artinya yang mengiringi. Yang mengiringi sholat-sholat wajib. Zuhur 4 sebelumnya, 2 setelahnya. Atau bisa 2-2. Ya. Asar tidak ada. Maghrib 2 setelah maghrib. Setelah isya 2 sebelum subuh. Berapa? 2. Ya, ini 12. Ya, ini apa? 12. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Terlebih yang menjaga sholat wajib. Yang menjaga sholat apa? Wajib. Barakallahu fikum. Ini. Ditambah lagi sholat duha. Ini yang sunnah. Sholat apa? Duha. 2 paling sedikit. Yang banyak 12. Ya. 2 paling sedikit. Paling banyak 12. Ya. Nah, kemudian sholat id. Sholat id. Ya, sholat id untuk laki-laki wajib, untuk perempuan tidak wajib. Ya, untuk perempuan tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk sholat. Bahkan yang haid juga dianjurkan untuk berangkat. Dianjurkan untuk berangkat meskipun tidak sholat. Ini, ada pun sholat kusuf, sholat gerhana. Ya, bagi yang melihat wajib. Bagi yang melihat apa? Wajib. Namun tidak sehari semalam. Kondisional. Nah, ini. Dan sholat ini penting. Penting kenapa? Karena amalan yang pertama kali akan dihisab. Ya. Dan juga amalan adalah, amalan sholat ini merupakan penghapus dosa kita. Demikian pula menjadi pengingat kita. Beda saja orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan orang yang tidak menjaga. Ya. Akan lebih sulit bermaksiat. Akan lebih sulit apa? Bermaksiat. Dengan catatan sholatnya benar. Dengan catatan sholatnya apa? Benar. Ya. Kalau sholatnya belum benar, belum tumbuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang benar itu akan mewujudkan kekhusyuan, akan mewujudkan rasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Sehingga tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah pemiliknya dari kekejian dan kemungkaran, ya, karena tumbuh di dalam hatinya na'am al khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ketika salat itu dadanya bergetar. Ya minal buka, karena sangat menangis, ya. Nabi sallallahu alaihi wasalam salat itu dadanya bergetar, ya, karena menangis. Karena apa? Menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kenapa bisa menangis? Karena hatinya lembut. Karena hatinya lembut sehingga bisa menghayati salat, bisa menghayati apa? Salat. Ini yang kedua, ya. Kemudian fa innahum ata'u lidzalik. Kalau mereka mentaatimu wahai Mu'adz dalam hal salat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat. Ya. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada fuqara, kepada orang-orang fakir, ya. Naam. Apa yang disebut orang kaya? Patokan orang kaya. Patokan orang kaya dalam hal zakat adalah yang memiliki nisab. Yang memiliki apa? Nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batasan minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Ya. Naam. Jadi kalau nisabnya emas misalnya 20 gram ya, atau 20 dinar yang kemudian menjadi 80 gram ya, maka orang yang memiliki 100 gram itu orang kaya. Itu orang kaya. Nah, maka dia mengeluarkan ya dari emasnya tersebut ya. Atau dia memiliki barang dagangan, urudut tijarah, urud at-tijarah. Urudut tijarah barang dagangan, yakni ya barang dagangan dia yang dia jual. Kalau dikeruskan sama, ya kalau sebagian ulama menyebutkan samakan dengan perak, ya ini tentunya lebih murah, 50 juta pun sudah masuk orang kaya, ya. Nah, atau dikeruskan dengan emas, ya. Silakan memilih, silakan apa? Memilih. Barang dagangannya dia, kalau misalnya 10 tahun sebenarnya udah kena nisab, maka harus diambil selama 10 tahun. Ya. Jadi tidak ada istilah kedaluwarsa, enggak ada. Jadi perlu diingat-ingat. Perlu diingat-ingat, saya ini mulai sukses tahun berapa gitu. Saya megang duit dalam 1 tahun, barang dagangan saya itu mencapai 100 juta. 1 juta itu udah kena zakat, 100 juta itu. Nominal barang dagangan saya titipkan di sini, titipkan di sini, atau di toko saya, itu mencapai 100 juta, itu berputar 10 tahun, harus dihitung 10 tahun. Kenapa? Karena itu bukan harta kita. Karena itu bukan harta kita, kalau kita tidak mengeluarkan, kita makan hal haram. Kita makan hal haram. Nah, ini. Sehingga tidak ada istilah kelewatan waktu. Enggak ada kedaluwarsanya. Kalau dari 20 tahun yang lalu, ya dari 20 tahun yang lalu. Ya. Saya sudah mulai sukses dari 20 tahun yang lalu. Maka dihitung. Ya, dihitung ya 2,5%-nya kali 10. 10 apa? 10 tahun. 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Barakallahu fikum. Dan tidak perlu merasa dermawan. Ya, tidak perlu merasa dermawan. Karena itu bukan harta kita. Ya, kalau harta kita disedekahkan itu baru dermawan lah ya. Tapi kalau ini memang harta orang yang nyangkut di harta kita, kemudian dipisahkan ya, enggak perlu merasa dermawan. Memalukan. Kalau kita merasa dermawan itu memalukan. Berarti kita min abkholin nas, termasuk orang paling bakhil. Termasuk orang paling bakhil. Nah, ini. Karena itu bukan harta kita. Harta orang lain. Yang memang Allah lewatkan. Lewat diri kita. Lewat diri kita. Sehingga pemerintah Islam, pemerintah Muslim boleh memaksa untuk mengambil, boleh, ya tidak ada dosa, tidak ada apa, dosa. Nah, ini kalau pemerintahnya nggak tahu, ya kitanya harus terpanggil dengan iman kita, ya jangan makan yang haram karena itu bukan harta kita, karena itu bukan harta kita. Nah, 2,5% sedikit kan, kalau 100 juta kan cuma diambil 2,5 juta, 97.500 buat antum ya, masa enggak wareg ya, masa tidak kenyang ya. 97.500 yang bukan punya kita, yang lewat kita 2.500. Nah, jadi satu bagian dari 40 bagian. Satu bagian dari 40 bagian ini. Tentunya sangat sedikit, lebih mahal pajak mobil. Lebih mahal pajak mobil enggak? Iya, mobil harga berapa gitu kan. Nah, lebih mahal pajak-pajak yang lain lah, yang itu bukan tuntunan Islam. Sudah enggak dapat pahala, ya. Nah, ini. Berarti boleh enggak bayar zakat, enggak bayar pajak, ya. Ya boleh-boleh saja sih. Nah, cuman kalau ribet jadi urusan kita juga, ya. Nah. Ini. Jadi zakat harta emas perak ataupun uang ya, uang ya. Nah, ini yang tadi urudu tijarah, barang apa? Barang dagangan ya. Tidak diwajibkan zakat di tengah Islam itu kecuali harta yang berkembang. Kecuali harta yang berkembang. Kalau antum punya mobil Pajero, punya mobil Alphard ya, yang enggak ada zakatnya, enggak ada. Orang itu dipakai kok. Enggak ada zakatnya. Itulah Islam. Laisa fi abdihi wala farasihi sadaqah, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada zakat pada budak yang dimiliki, demikian pula pada apa? Pada faras, pada kuda. Kuda itu kendaraan. Kuda itu apa? Kendaraan. Jadi kendaraan semahal apapun yang enggak ada zakatnya kalau itu memang dipakai, kecuali ya, itu untuk transportasi ya. Di apa? Disewa-sewakan, paham ya? Disewa-sewakan. Ya, memang untuk rental. Untuk rental. Beda. Kalau untuk rental kan berarti menghasilkan enggak itu? Menghasilkan. Maka kena zakat, ya. Karena itu didagangkan sih berarti jasanya, jasa mobil tersebut. Nah. Rumah juga kayak gitu ya. Rumah. Nah. Itu rumah mau dijual, bikin perumahan dijual atau apa? Memang rumah sendiri kan seperti itu, ya. Nah. Sebagian orang bakhil ngakal-ngakali, ya. Dinggo tapi ya didol. Dipakai tapi dijual gitu ya. Nah, ini barakallahu fikum. Baik. Diambil dari orang kaya. Batasan kaya tadi memiliki nisab zakawiyan, ya. Dan dikembalikan kepada orang miskin. Orang miskin di sekitar kita. Orang miskin di sekitar kita. Kenapa? Karena orang miskin di sekitar kita setiap hari lihat kita seperti berduit, kan lebih ya tatalla, lebih apa? Lebih mengharap-harap. Ya. Orang miskin yang lihat kita itu lebih mengharap-harap dibanding orang miskin yang tidak lihat kita. Maka berikanlah kepada orang miskin di sekitar apa? Kita. Nah, ini. Boleh apa enggak tapi mengeluarkan zakat untuk di desa lain atau untuk di kota lain? Boleh, tapi lebih afdol di tempat kita tinggal. Karena apa? Karena itu alasannya. Alasannya karena orang miskin di sekitar kita itulah yang sering melihat kita. Yang sering melihat kita, dia merasa punya harapan. Punya apa? Harapan. Walihada yukti qawmun yursiluna sadaqatihim ila biladin ba'idah. Oleh karenanya, termasuk salah, orang sengaja mengeluarkan zakat dikirim ke negeri-negeri yang jauh. Ya, dalam keadaan, di desanya dia, banyak orang butuh. Banyak orang apa? Membutuhkan. Nah, ini. Al-aqrabin awla bil ma'ruf. Apalagi kerabat. Apalagi kerabat, lebih awla lagi. Lebih awla lagi. Ya, kadang-kadang, ada 5 saudara, yang kaya 2, yang kaya 1, ya kan gitu, yang 4 ya di garis merah ya, di garis merah. Nah, ini. Walaupun yang kaya itu sudah berusaha ngasih modal 200 juta, ngasih modal, namanya garisnya miskin tuh enggak bakal bisa lepas, ya. Tapi kita ya punya 6 jiwa membantu. Ya bantu semampu kita. Ketika memang tidak bisa berkembang, ya sudah, ya. Nah, tidak bisa memaksakan rezeki orang, tidak bisa memaksakan rezeki orang. Ini. Barakallahu fikum. Fa inhum ata'u lidzalik. Maka apabila mereka telah mentaatimu, membayar zakat, ya. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz dari harta-harta mereka yang paling mahal. Ambillah yang pertengahan, ambillah yang pertengahan, ya. Jangan ambil yang lebih, yang paling apa? Paling mahal, ya. Ini. Karena kalau engkau wahai Mu'adz mengambil harta-harta mereka yang paling mahal, engkau dikategorikan zalim, dan bisa jadi mereka akan berdoa. Dan bisa jadi mereka akan apa? Berdoa. Dan doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, titik dalilnya itu yang paling terakhir. Ya. Mu'adz itu tidak hanya sebatas ustaz. Bukan ustaz pondok, bukan ustaz masjid. Beliau itu apa? Ya ustaz, ya dai, utusan Rasul, tapi menggantikan posisi nabi sekaligus apa? Pemimpin. Ya. Boleh Mu'adz itu ngambil itu boleh. Ya. Nah, tapi takmir masjid tidak seperti Mu'adz, ya. Perlu diperhatikan ya. Oh, saya udah kepanitiaan, jadi saya boleh ngambil, boleh maksa enggak? Enggak, ya, beda. Ya. Kepanitiaan takmir masjid itu tidak seperti Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz dia adalah wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah adalah pemimpin di kota Madinah. Di kota Madinah. Resmi, memang resmi, ya. Kalau takmir masjid kan enggak inisiatif, ya kan? Inisiatif ya, saya kepanitiaan lah takmir, membentuk kemudian memudahkan untuk menyalurkan, ya. Ini. Jadi tidak memiliki kekuatan memaksa untuk setiap warga harus zakat lewat takmir tersebut. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Nah, ini. Jadi kezaliman jangan kita berikan kepada siapapun, ya, meskipun itu bawahan kita. Bawahan apa? Kita, ya. Apalagi cuman murid, apalagi cuman murid, ya. Ini. Banyak sekali faedah dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Di antaranya yang pertama, kalau tidak selesai nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Faedah yang pertama, wajib mengirim dai ke pelosok-pelosok. Ini kewajiban pemerintah. Ya, memang harus memprogramkan. Ya. Naam, duat, dai-dai dikirim ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan di masjid-masjid kaum muslimin. Di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi pemerintah adil itu bukan masalah BBM murah, minyak murah, tepung murah, sembako murah. Itu ya penting juga agar mereka sejahtera. Tapi yang paling penting adalah kesejahteraan iman. Kesejahteraan hati-hati mereka, ibadah-ibadah mereka. Dan itu hanya bisa ditunjang dengan apa? Dikirimnya duat. Dikirimnya dai-dai. Ya, ini. Jadi tanggung jawab pemerintah berat, berat sekali. Tidak hanya memikirkan urusan keduniaan rakyatnya, namun apa? Agama mereka juga. Agama mereka juga. Ini. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, sepantasnya bagi orang yang mengutus dai untuk menggambarkan secara menyeluruh calon-calon muridnya. Calon-calon muridnya. Nih, saya kamu utus ke Kalimantan. Ya, di daerah Palangkaraya misalnya. Atau di daerah manalah. Di sana posisinya adalah orangnya begini, begini, begini. Punya fanatisme ini. Mereka lebih condong kepada ini, pekerjaan mereka seperti ini. Ya, kebiasaan mereka seperti ini. Itu lengkap, informasinya lengkap dulu. Agar supaya tepat di dalam mengajar, tepat di dalam membimbing. Tepat di dalam apa? Membimbing. Ini. Sehingga apa namanya bimbingan dai itu penting. Bimbingan dai itu apa penting sebelum diutus kemana-mana itu dikumpulin dulu, ditarbiyah, ya, nah, dikoordinasikan, ya, dikoordinasikan. Kalau sekarang bentuknya bukan pemerintah, misalnya Ustadz Pondok punya murid-murid mau diutus atau mau dikirim bahasa ininya mungkin PKL-an atau apa, ya diberitahu. Diberi apa? Diberitahu kondisi. Ini. Kemudian, faedah yang ketiga, hendaknya dakwah itu yang pertama kali tentang tauhid. Tentang apa? Tentang tauhid. Karena dakwah yang pertama kali tentang tauhid, maka kita pun di dalam belajar mengejar tauhid. Mengejar apa? At-tauhid. Ini. Dikarenakan ketika seseorang telah memahami tauhid, ada di dalam kalbunya kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Allah. Dia akan lebih mudah meninggalkan khamr, lebih mudah meninggalkan zina, riba, ya, dan yang lain-lain. Namun kalau orang tidak memiliki kecintaan kepada Allah karena memang tauhidnya lemah, ya, kita katakan, "Akhi, ini perbuatan haram. Ini penghasilanmu, ini penghasilan haram." Dalam keadaan dia sudah merasakan sebulan 20 juta, sebulan 25, ya. Sebulan 25 kan banyak banget, ya. Nah, untuk orang-orang kita kan banyak ya, termasuk banyak lah. Nah, wah. Udah merasakan manisnya uang segitu, lalu kemudian diberitahu bahwa itu haram, ini akan lebih memberontak kalau tidak punya persiapan kalbu. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam pertama dakwah mendakwahkan tentang la ilaha illallah. Di tengah kufar Quraisy mereka jual beli dan banyak praktek-praktek yang tidak baik. Praktek-praktek yang tidak baik. Namun Nabi tidak langsung ini haram, ini enggak boleh, ini ya, tidak menyentuh langsung sendi-sendi muamalat. Kenapa? Karena itu. Kalau hati belum punya kecintaan kepada Allah, mana mungkin akan mengalahkan hawa nafsunya? Enggak mungkin. Tidak akan kuat. Kemudian yang setelahnya yang keempat ya, faedah yang keempat. Kalau murid sudah memahami apa yang kita sampaikan, tidak perlu bertele-tele menjelaskan sesuatu yang jelas. Namun sebaliknya, apabila murid belum paham, ya, peserta kajian itu belum memahami apa yang kita sampaikan, ya bersabarlah untuk menerangkannya. Bersabarlah untuk apa? Menerangkannya. Ini. Karena beda tempat, beda pemahaman. Beda tempat, beda ketajaman. Ya. Ini. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, faedah-faedah berikutnya adalah Sholat. Ini rukun Islam paling penting setelah zakat. Jadi ciri-ciri orang ahlu tauhid rajin sholat. Ciri-ciri orang yang memiliki tauhid rajin sholat. Maka tempat ibadah yang di situ dikelilingi ahlu sunnah salafiyin makmur. Tidak hanya ya sakrib, isya dan maghrib, tapi subuh ya ada jamaahnya, ya. Zuhur, asar juga ada, ya. Nah, hidup. Ya, maka kalau kita mau bikin masjid wakaf, berikan kepada ahlu sunnah. Berikan kepada ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka itu ya memiliki perhatian dengan apa yang namanya sholat. Ya, perhatian dengan ibadah as-shalah. Ini. Tidak ada istilah masjid libur itu tidak ada. Ya, ini. Nah. Kemudian yang setelahnya zakat. Ya. Zakat itu perlu dipelajari terkhusus bagi orang-orang yang memiliki harta. Karena jangan sampai dia memasukkan ke dalam diri dan keluarganya harta haram. Harta apa? Haram. Ini. Zakat penjabarannya di dalam apa? Di dalam kutubul fiqh. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu sangat cinta dengan harta dengan secinta-cintanya. Bahaya kan? Tabiat manusia, sudah semuanya itu manusia itu senang harta. Nah, kalau tidak mempelajari tentang yang namanya zakat, ini akan berat. Ini akan apa? Berat. untuk kita mengeluarkannya, untuk kita mengeluarkannya. Yakini bahwa itu bukan harta kita, bahwa itu bukan harta kita. Ini sehingga kita mengeluarkannya mudah. Mengeluarkannya memang ini bukan punya kita. Ya. Nah, apa ada tukang parkir muring-muring? Mau titipan, terus diambil ya sudah ya memang ya ini. Kemudian bolehnya menyerahkan zakat kepada satu jenis golongan. Ya. Terkhusus apalagi zakatul fitr. Kalau zakatul fitri untuk orang miskin. Ya. Zakatul mal tidak harus dibagi gitu. Misal zakat kita itu setiap tahunnya 100 juta. 100 juta loh zakatnya tok, berarti kan hartanya banyak. Ya. Kita itu kasihkan ke orang miskin tok satu golongan ya boleh. Ya, kan ada 8 golongan. Ya, kita prioritaskan untuk orang miskin misalnya. Ya boleh. Ya, boleh. Barakallahu fikum. Nih. Sudah azan ya? Sudah azan. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir, hati-hati dari kezaliman. Hati-hati dari apa? Kezaliman apalagi mengatasnamakan agama. Apalagi mengatasnamakan apa? Agama. Ini ketaatan loh kepada Allah. Ya, ini ketaatan kepada pemerintah misalnya. Nah, kita harus mau dikurung, kalau pergi di karantina 14 hari. Ini ketaatan loh kepada pemerintah. Ini kalau barakallahu fikum mendzalimi orang dengan ya bungkus agama, ini lebih jelek. Ini apa? Lebih jelek lagi ya. Ini kebaikan loh. Ini ajaran agama padahal kebid'ahan. Ya, ini kan zalim. Ya, zalim, barakallahu fikum. Nih, jangan berbuat zalim ya. Baik itu mengatasnamakan agama ini lebih parah atau tidak mengatasnamakan agama, ini juga apa? Nam juga jelek. Hati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi. Walaupun nih, walaupun yang dizalimi itu orang jahat juga. Lah udah preman enggak apa-apa kita zalimin, ya. Misal preman punya motor, ya. Preman tapi motornya bagus. Tidak kemudian kita boleh mendolimi. Oh, karena dia juga tukang dolim. Ya enggak boleh. Walaupun orang yang kita dolimi itu orang dolim juga. Paham ya? Nah, ya, apalagi yang kita dolimi muslim. Ahli sunnah. Santri. Ustaz. Syekh. Ini lebih lagi. Dosanya lebih lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.